kita lanjutkan bahasan kita tentang masalah af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bahas tentang masalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bayan mujmal. Dan kita telah kita baca kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Muslimin rahimahullah taala dalam masalah ini tentang masalah bayan mujmal. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bayan mujmal, maka itu mengikuti hukum mujmal. Jika hukum mujmalnya adalah wajib semacam sholat, maka bayan Nabi berupa perbuatan-perbuatan sholat, gerakan-gerakan sholat, maka hukumnya, hukum asalnya adalah wajib. Maka kaidah mengatakan hukum asalnya adalah wajib, kecuali jika kita jumpai ternyata tidak ada satupun salaf yang mengakui, yang mengatakan kalau perbuatan tersebut wajib. Maka jika tidak dijumpai satupun salaf yang mengatakan satu gerakan tertentu itu wajib, maka tidak adanya salaf yang mengatakan demikian adalah qarinah yang menunjukkan turunnya derajat perbuatan ini dari hukum wajib kepada hukum. Dan dalam masalah ini ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya bayan mujmal, ya, bayan mujmal meskipun mujmalnya wajib, tidak bisa dalam menyimpulkan perbuatan Nabi sebagai bayan mujmal hukum asalnya wajib. Namun bayan mujmal itu perlu kepada rincian untuk masing-masing perbuatan. Jika masing-masing gerakan itu terdapat dalil yang mengatakan menunjukkan wajib, maka wajib. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan pada hukum wajib, maka pada asalnya perbuatan Nabi semata-mata murni perbuatan Nabi menunjukkan hukum anjuran. Kemudian kita masuk pada perbuatan Nabi jenis yang keempat. Dan yadharufihi ta'abudu mujarradu la ya lam yakun fi'la mujarradu fi'l an-nabi لم يكن فيه إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل المجرد لا يدل على الوجود. Nah, perbuatan jenis yang keempat adalah apa yang Nabi lakukan fi'lan mujarradan, semata-mata perbuatan tanpa ada indikator yang menunjukkan kalau Nabi mewajibkannya. Itu yang dimaksud dengan fi'l mujarrad, artinya mujarradun mujarrad anil qara'in. Mujarrad artinya bersih, telanjang. Mujarrad anil qara'in, bersih dari indikator yang bukan hukum wajib. Maka ada satu perbuatan yang Nabi lakukan dan dia harus sangat nampak badannya maksud untuk beribadah kepada Allah. Sangat nampak bahasanya Nabi dengan perbuatan tersebut bermaksud untuk beribadah kepada Allah. Fa'ala wajibun alaihi, maka dicetakkan baru bunyinya fa'ala wajibun alaihi li ajlil iblaghi. Maka perbuatan semacam ini wajib bagi Nabi karena dalam rangka mentabligkan syariat, dalam rangka menyampaikan syariat. Maka Nabi melakukannya sekali itu wajib. Bapak Sa'ifah liqal umata, dan setelah beliau sampaikan kepada umat, maka melakukan perbuatan tadi hukumnya dianjurkan untuk Nabi dan dianjurkan untuk kita. Contohnya adalah peristiwa setiap kali masuk rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumahnya, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah peristiwa sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Aisyah. Maka ini adalah perbuatan semata-mata perbuatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak wajib akan tapi dianjurkan li'annahu ibadatun, karena peristiwa ini adalah ibadah. Jika ada yang bertanya, peristiwa itu kan membersihkan mulut sehingga bukan ibadah, perbuatan ada, maka kami kentah bahkan peristiwa adalah ibadah. Jalilnya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajwaqu mataharatun mataharatil fami, peristiwa itu membersihkan mulut dan membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah perbuatan yang diridai oleh Allah, dan ibadah adalah semenjami orang yang kulima yudhikullahu wa yardahu. Dan ibadah, definisi ibadah adalah segala perbuatan yang Allah cintai setelah memberi. Dan ada sini dalil bahwasanya peristiwa adalah perbuatan yang Allah cintai. Maka di sini dalil bahwasanya peristiwa itu ibadah. Contoh yang lain adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi dalam salat malam pada saat Ibnu Abbas bermakmum kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepala Ibnu Abbas dari belakang. Yaitu tepatnya yaitu memegang telinga, namun dari belakang. Dari belakang. Fa'asarahu, lalu Nabi putarkan anyaminihi sehingga posisinya di sebelah kanan imam. Maka ini adalah semata-mata perbuatan Nabi, dan tidak terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi memerintahkan orang yang salat di sebelah kiri imam untuk kembali atau untuk bergeser ke sebelah kanannya. Sehingga kesimpulannya, berdiri di sebelah kanan imam jika makmum itu sendirian hukumnya sunnah, tidak wajib, karena tidak ada dalil dalam masalah ini kecuali semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi semata tidak menunjukkan hukum wajib. Ini Thank you. Karena sebagian ulama yaitu Hanabila ikhtara memilih pendapat bahasanya posisi makmum satu orang adalah di sebelah kanan imam, dan ini hukumnya wajib. Wajib di sebelah kanan imam. Dengan catatan wajib jika sebelah kanan imam kosong. Pendapat Hanabila. Kalau sebelah kanan imam itu kosong, wajib hukumnya makmum untuk berada satu orang, wajib hukumnya berada di sebelah kanan imam. Namun dalil Hanabila tidaklah bersandar kepada semata-mata Nabi memutar Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Akan tapi sisi pendalilannya adalah hasalah fi harakatuh. Dalam tindakan Nabi ini terdapat atau dijumpai gerakan dalam sholat, dan hukum asal dalam gerakan dalam sholat atau bergerak, banyak bergerak dalam sholat, hukum asalnya adalah telat, karena sepatutnya orang itu khusyuk dalam sholatnya. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebabkan pertama gerakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua gerakan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Maka ini menunjukkan wajibnya berada sebelah kanan. Artinya wajibnya makmum satu orang itu berdiri sebelah kanan imam, tidak boleh berdiri di sebelah kiri imam. Kesimpulannya, hukum tentang masalah ini, apakah makmum satu orang wajib di sebelah kanan imam jika sebelah kanan itu kosong, dalam masalah yang ada badannya perselisihan yang terkenal. Kesimpulannya, setelah diragukan, bahasanya pendapat yang lebih hati-hati adalah makmum satu orang berupaya untuk tidak berada di sebelah kiri imam, namun tidaklah berada di sebelah kanan imam. Titik. Tapi ini perkara berikutnya, perkara baru. Walakin idzatan itsnaini, akan tapi jika makmum itu dua atau lebih bersama satu imam, dan walam yakunil makan wasi'an, dan tempat itu tidak luas. Lalu takut zaman imam mu'alimah, seandainya imam itu masuk ke depan, di depan dua makmumnya, maka dalam kondisi semacam ini hendaknya imam berada di antara dua makmumnya. Artinya salah satu makmum di sebelah kanan imam, yang kedua di sebelah kiri imam, bukan dua-duanya di sebelah kanan imam. Alasannya dianah karena wal masuk fi salasa, karena tata cara salat semacam ini inilah yang dulu disyariatkan untuk tiga orang. Dulu di awal-awal Islam, kalau orang salat itu tiga orang, satu imam dua makmum, maka dulu aturan dulu imam di tengah-tengah antara makmum, imam berada di antara tengah-tengah, sebelah kanannya ada makmum, sebelah kirinya ada makmum. Itu dulu aturan dulu yang sudah mantuk. Di anahata kana, karena itu dululah yang disyariatkan untuk tiga orang yang sholat berjamaah, yaitu posisi imam di antara keduanya. Tsumma nusikha, kemudian aturan semacam ini mantuk. Tsumma nusikha hadza, kemudian tata cara sholat berjamaah semacam ini mantuk, dan disyariatkan imam itu di depan dua makmumnya. Dulunya satu jejer, tiga orang itu jejer, imamnya di tengah. Lalu masuk, imamnya maju ke depan, maju di depan, dua makmum di belakang. Ini hukum nasik. Dan perlu diketahui bahasanya sahabat Ibn Abbas, sahabat Ibn Mas'ud tidak mengetahui hukum ini sampai beliau wafat. Sehingga Ibn Mas'ud itu kalau sholat tiga orang, beliau suruh dua makmum yang sebelah kanan dan sebelah kiri beliau. Sehingga fa'idha ta'adzara hadza, jika tidak memungkinkan mengamalkan hukum yang nasikh, ala hukmu ilaihi binas tak ada, tidak memungkinkan hukum yang ala untuk melakukan perkara yang ala hukmu ilaihi, hukum itu kembali kepadanya binasri menasahnya. Ya, maksudnya apa? Jika tidak memungkinkan untuk beramal dengan hukum yang nasikh, jika tidak memungkinkan untuk beramal dengan hukum yang statusnya nasikh, menghapus hukum yang lama, ruji'a ilal asli, maka kita kembali kepada hukum mansukh. Sehingga imam bainal ma'mumaini di antara dua makmum. Lakin hadza indal hajati, akan tapi ini adalah pada saat ada kebutuhan, sama aslahtu bagaimana keterangan yang telah lewat. Maka di sini beliau menyampaikan satu kaidah tentang masalah nasikh dan mansukh. Yaitu pada asalnya kita beramal dengan hukum yang nasikh, jangan mengamalkan mansukh. Akan tetapi jika kondisi tidak memungkinkan untuk beramal dengan nasikh, maka kita beramal dengan mansukh. Contoh yang lain adalah tentang jika seorang itu berada di satu tempat, tidak ada air, tidak ada sa'id, tidak ada air, tidak ada sa'id untuk berwudu, gimana sholatnya? Maka jawabannya, sholat tanpa wudu, ya sholat saja tanpa wudu, tanpa tayamum. Mungkin bisa jadi contoh ya, karena pada saat turun ayat tayamum pertama kali, Nabi safar dengan para sahabat, namun berhenti di satu tempat yang tidak dekat dengan air. Waktu sholat tiba, tidak ada air. Para sahabat juga di situ tidak ada. Ketika itu syariat tayamum belum ada. Tidak ada air. Maka singkat cerita, para sahabat kemudian sholat tanpa berwudu. Sholat tanpa berwudu, dan ketika itu tayamum belum disyariatkan. Setelah mereka sholat tanpa berwudu, turunlah ayat tayamum. Maka mungkin kita bisa katakan bahwasanya syariat tayamum itu menasar boleh sholat tanpa wudu ketika tidak ada air. Maka awalnya sholat harus pakai air wudu. Dalam kondisi tidak ada air, maka boleh sholat tanpa wudu, tanpa tahara. Bahasa bebasnya, tanpa thaharah, baik thaharah berupa wudu atau thaharah berupa tayamum. Ya, wudu dan kondisi tidak ada air, maka boleh sholat tanpa thaharah. Setelah itu mansukh, didasar dengan jika tidak ada air, maka wajib pakai sa'id. Maka ketika seorang berada di satu tempat tidak ada air, maka dia dan bisa thaharah. Maka pada asalnya dia wajib beramal dengan nasikh tayamum. Dia bisa thaharah dengan air, maka dia seharusnya beramal dengan nasikh, yaitu tayamum. Tayamum juga tidak mungkin. Tayamum juga tidak mungkin. Maka dia kemudian beramal dengan perbuatan yang mansukh dimaksud dinasakh oleh ayat tayamum, yaitu sholat bila thaharah. maka itu mungkin bisa menjadi sebuah tambahan untuk kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala di sini. Budi. Jilsatul istirahati bisolati fa'alaha Nabi SAW ala wajibil hajati haitsu innahu lama kaburo syakho alaihi siyamu mubasyaratan al-ijabatu hadha huwa alladhi iftarahu al-muwafaku wa man ba'dahu ibnul qayyimi rahimahumullahu wala yab'adu Wala yaqudu anna hadha huwa al-sawab li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min hadhihi jalsati yaqumu muqtamidan ala yadayhi wa hadha yadullu ala annahu yasqulu alaihi al-qiyam amma hadithu sallu kama ra'aytumuni usalli fa taqulu idza balagta ila halin bala bala Rasulullah SAW fasalli kama salla wa qawlu Rasulullah SAW lam yastasni fa naqulu inna Rasulullah SAW tamur bihi halatun mukhalifatun lima kana alaihi famasalan fi salatil khawfi musalli kama salla fa natilu raka'ati tsaniyati atulu min atwala min al-ula wa naj'alu ma'mumina yatakhallafuna anil mutaba'ati. Nah, apakah sujud sahwi idza sallama qabla tamami salati, jika seorang itu sudah mengucapkan salam padahal salatnya belum genap dan dia genapkan, maka setelah itu ada sujud sahwi, maka hukum sujud sahwi di sini sunnah atau wajib? Jawabnya wajib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Maka di sini yasmul mencakup sujud sahwi ketika ada sebabnya. Dan juga bisa didalili dengan hadis yang menunjukkan Nabi memerintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Karena masalah perintah adalah wajib. Kemudian masihatu qaulul qa'il, seberapa pertanyaan atau permasalahan, seberapa benarkah perkataan orang yang mengatakan bahwasanya duduk istirahat dalam salat dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alawat bila ahad, jadi karena ada kebutuhan. Hai itu dengan pertimbangan inna hulam makabura, setelah Nabi SAW tua maka syaqa alil qiyam, maka beliau keberatan untuk jika berdiri mubasyaratan langsung. Ya, tentang dulu istirahat itu ada tiga pendapat ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya adalah mustahab mutlakan, dianjurkan secara mutlak. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Albani dan melakukan penjelasan panjang lebar dan bantahan yang cukup bagus di kitab beliau Taman Minnah Ta'lif untuk fikih sunnah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya duduk istirahat tidak disyariatkan sama sekali. Tidak ada anjuran untuk duduk istirahat. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Alasannya karena duduk istirahat yang Nabi lakukan itu bukan liqasdi ta'abbud, bukan karena tujuan untuk beribadah kepada Allah dengan duduk istirahat. Maka itu perbuatan Nabi yang mubah karena dinilai tidak mengandung unsur maksud niat untuk beribadah kepada Allah dengannya. Jadi ketika kita membahas tentang apa masalah fi'il Nabi Musyarab, maka fi'il Nabi Musyarab itu menunjukkan hukum istihbab itu bersyarat. Syaratnya apa? Yadhab bihi at-ta'abudu, nampak bahwasanya, nampak dengan cukup jelas kalau Nabi bermaksud dengan perbuatan tersebut untuk beribadah kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Nah, Al-Imam Abu Hanifah itu menilai Nabi ini tidaklah bermaksud dengan beribadah kepada Allah dengan beristirahat karena beliau sudah tua, sudah gemuk, maka Nabi duduk istirahat dulu. Maka duduk istirahat tersebut karena gemuk dan tua, bukan karena bermaksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk istirahat. Kemudian pendapat yang ketiga adalah yang merinci masalah ini, mengatakan bahwasanya untuk orang yang membutuhkan duduk istirahat karena gemuknya atau karena tuanya, maka dianjurkan untuk istirahat, untuk melakukan duduk istirahat. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk duduk istirahat. Untuk anak-anak muda, maka tidak perlu duduk istirahat. Ya, pendapat siapa ini kita lihat di perkataan semen-semen. Alisa berjawabannya, pendapat ini yaitu yang merinci disyariatkan jika ada kebutuhan, dan tidak disyariatkan jika tidak dianjurkan jika dibutuhkan, dan tidak dianjurkan jika tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Muwaffaq, yaitu Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Gelarnya Ibnu Qudamah Al-Hambali adalah Muwaffaquddin, bagaimana di kitab beliau Al-Mughni. Dan ini adalah dan manusia setelahnya adalah Ibnu Qayyim. Demikian juga ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana saya baca di Tajwid Allah Sahabat Muhammad Rahta. Ya, pendapat Al-Saymin sendiri tentang masalah ini, beliau katakan wala yafa'udu anna hadah wa suwaku, mengatakan dan tidaklah pendapat ini jauh dari kebenaran. Artinya Al-Saymin perhatikan pendapat yang opsis. Ini adalah kalimat tarjih. Ini dekat, lebih dekat pada kebenaran, tidak jauh dari kebenaran. Artinya apa? Ya, ini tarjihnya itu cukup berat. Dia tidak mengatakan hadza huwa shawab dengan bahasa tegas. Hadza huwa shawab, atau bahasa lebih tegas lagi, hadza huwa al-haq, atau bahkan lebih tegas lagi, hadza huwa al-haq bila raj wal. Namun bila menggunakan pilihan bahasa hadali fa'udu anis wa, ya ini enggak jauh lah dari kebenaran. Artinya apa? Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Namun kalimat ini menunjukkan ya cukup sulitnya melakukan tahdzib. Kita tidak bisa ngasih menyikapinya hitam putih. Ini yang benar ini, kemudian menegaskan pendapat yang lain kata semuanya. Karena tahdih cukup sulit dalam masalah ini, maka dia menggunakan bahasa yang menunjukkan cukup sulitnya tahdih dalam masalah ini dengan mengatakan inilah yang dekat pada kebenaran, inilah pendapat yang tidak jauh dari kebenaran, inilah pendapat yang lebih mendekati dan semacam dan kalimat-kalimat semacam itu. Alasan beliau, alasan kenapa beliau meracikan pendapat ini, alasannya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dalam hadis tentang duduk istirahat itu, jika Nabi sakit berdiri dari duduk ini, Nabi bersandar pada dua tangan. Ini menunjukkan bahasanya Nabi keberatan, Nabi berat jika berdiri, jika langsung berdiri. Kemudian kita membutuhkan bantahan kepada Syafi'iyah atau Al-Imam Syafi'i yang menganjurkan duduk istirahat secara mutlak beralasan selalu kamar wa itu menusali. Maka tentang hadis selalu kamar wa itu menusali yang dijadikan dalil menganjurkan duduk istirahat secara mutlak, fanakul, maka kami katakan, maka bantahannya adalah, jika engkau telah sampai kondisimu sebagaimana kondisi Rasul, gemuk, kesulitan langsung berdiri, nah benar salikan masalah, maka salatlah sebagaimana Nabi salat. Nah ini kalau kamar orang yang misal itu begini, ketika keadaanmu sama dengan keadaan Nabi, gemuk, tua, sulit berdiri, nah salatlah sambil itu istirahat, karena tafsir kan dianjurkan lama imam mengatakan punya tafsir apa dianjurkan untuk duduk istirahat untuk orang yang keadaannya sebagaimana keadaan Nabi. Nah ini selalu kemarau itu menyusali. Adapun keadaan berbeda dengan keadaan Nabi, kemudian kau berbuat sebagaimana perbuatan Nabi, padahal Nabi melakukan perbuatan tersebut karena menimbang keadaannya, maka ini namanya tidak muafakah, ini tidak mencocoki perbuatan Nabi. Yang namanya mencocoki perbuatan Nabi, yang namanya mencocoki perbuatan Nabi bukan hanya mencocoki sisi suahnya saja, sisi lahiriahnya saja, namun juga mencocoki Nabi dari sisi maksud dan batiniahnya. Maka Nabi melakukan perbuatan ini, menurut para ulama yang mengatakan tafsir, Nabi melakukan perbuatan ini dengan alasan karena yang mendasarinya adalah karena adanya kebutuhan untuk semacam ini. Adanya kebutuhan untuk duduk istirahat. Maka Anda mencocoki Nabi jika Anda mencocoki Nabi dalam suah, dalam sisi lahiriah dan dalam maksud. Bahkan Rasul dan ada pun status Rasul tidak memberikan pengecualian, maka kita katakan sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami beberapa keadaan mukhalifah yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, keadaan normal sebelumnya. Misalnya dalam masalah sholat, sholatul khauf, nusalli kama shalla, maka kita salat sebagaimana Nabi salat, maka kita panjangkan rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Wa naj'alu al-ma'mumin, dan kita jadikan para makmum yang takhallafuna 'anil mutaba'ati tidak mutaba'ah, Pada asalnya Nabi itu memanjangkan rakaat pertama dan lebih memendekkan rakaatnya. Nah, dalam salah satu tata cara salat khauf, Nabi menyelisihi hukum asal. Karena kondisi. Nabi menyelisihi hukum asal karena kondisi. Yaitu Nabi panjangkan rakaat kedua. Nabi panjangkan rakaat kedua. Jadi Nabi bagi pasukan jadi dua bagian. Nabi jadikan pasukan, salah satu model salat khauf, Nabi jadikan pasukan dua bagian. Dan ini salat khauf ini di sini Nabi karena salat perang itu safar, ya, maka kosong. Maka Nabi salat dua rakaat. Rombongan pertama ikut takbiratul ihram bersama Nabi. Setelah dapat satu rakaat, mereka Nabi berdiri lama di rakaat yang kedua, sedangkan mereka rombongan pertama ini meneruskan sendiri-sendiri dan salam sendiri-sendiri. Maka begitu Nabi naik rakaat kedua, maka mereka ya, melepas niat mereka untuk mengikuti Nabi. Ya takhallafuna 'anil mutaba'ah. Mereka tidak lagi ibadah mengikuti. Makmum di sini tidak mengikuti Nabi. Mereka meninggalkan al-mutaba'ah. Ya takhallafuna, mereka meninggalkan al-mutaba'ah. Mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi ya nanti salam bareng Nabi. Namun ini salam sendiri-sendiri. Dapat satu rakaat, naik rakaat kedua, Nabi berdiri lama. Kenapa Nabi berdiri lebih lama rakaat kedua daripada rakaat yang pertama? Pertama, supaya memberi waktu para makmum gelombang pertama untuk menyelesaikan salatnya dua rakaat. Mereka nambahi salat satu rakaat lagi sendiri-sendiri, setelah itu mereka salam sendiri-sendiri, setelah itu aklusan dengan rombongan yang kedua. Maka salat di sini bersama Nabi, pindah ke sini, sana, kamu, sana, sana, salat sama Nabi, sana, salat. Maka yang tadi jaga musuh, ngawasi gerak-gerik musuh, ini pindah ke sini, ngikuti Nabi. Maka mereka dapat rakaat kedua bersama Nabi. Coba bayangkan, ini mesti panjang sekali rakaat keduanya. Rakaat kedua Nabi itu panjang sekali. Dan ini menyelisih hukum apa? Asalnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Namun dalam surat khauf ini, rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Kenapa? Karena ini untuk menunggu gelombang pertama selesai sholat, nambah satu rakaat, kemudian pindah ke sini. Nah, ini semua Nabi masih nunggu tuh. Nabi nunggu sampai rombongan yang kedua pindah ke sini. Kemudian dapat satu rakaat bersama Nabi. Kenapa? Rakaat keduanya, rombongan yang kedua ini, rakaat kedua bersama Nabi. Kemudian Nabi mengucapkan salam. Karena dua rakaat, Nabi salam dua rakaat. Nabi mengucapkan salam, kemudian rombongan kedua ini berdiri sendiri-sendiri, Nabi salatnya jadi dua rakaat. Maka rombongan pertama itu dapat takbiratul ihram tanpa salam. Rombongan yang kedua dapat salamnya Nabi tanpa takbiratul ihram. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih kaidah atau hukum asal, yaitu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kenapa? Karena ada alatun mukhalifatun lima kana alaih. Karena ada kondisi darurat, kondisi yang tidak ada pada kondisi sebelumnya. Maka demikian juga itu istirahat. Demikian juga itu istirahat. Maka pada waktu Nabi tua, maka ketika Nabi muda, Nabi tidak boleh istirahat. Ini berdasarkan versi keterangan ulama yang masih tafsir. Pada Nabi saat muda Nabi tidak pakai duduk istirahat. Namun setelah tua, setelah gemuk ya, dan dilihat demikianlah keadaan umumnya orang tua itu atau gemuk ya, maka Nabi ya, pakai duduk istirahat. Ini pendapat yang dikasihkan oleh saya muslim ini tentang masalah duduk sini dan alasan beliau kenapa memilih diantukannya untuk istirahat secara berinci dan tidak pelan. Thank you. perbuatan jenis yang kelima adalah mutarabbis, perbuatan nabi yang statusnya kita bimbang apakah statusnya adab ataukah statusnya ibadah. Karena apa? Karena untuk indikasi yang menunjukkan kalau itu ibadah tidaklah kuat. Ada indikasinya, tapi bukan indikasi yang kuat. Kalau yang pertama tadi indikasinya kuat itu ibadah. Ini indikasinya kurang kuat, sehingga indikasi ini bisa dibantah dengan penjelasan yang lain sehingga dinilai ini bukan lillah ibadah. Ya, ini artinya kita tidak tahu apakah Nabi melakukannya dalam rangka beribadah ataukah Nabi melakukannya dalam rangka untuk sejalan dengan adat masyarakatnya. Ataukah Nabi melakukannya karena satu sebab yang lain yang dan itu juga ibadah. Maka di sini ada yang namanya ta'fi. Sehingga boleh jadi ulama beda antara satu dan yang lain menilai ini ibadah apakah adat. Perbuatan Nabi ini ibadah apakah adat. Fas akhiran, maka terkadang kita rasikan ini adalah ibadah dan terkadang kita kuatkan ini bukan ibadah. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara rambut kepala. Nabi tidak mengundurnya, walau waktiruhu tidak pula memangkasnya, kecuali ketika haji atau umroh. Maka apakah kita katakan bahwasanya memiliki rambut yang banyak, berambut lebat itu ya, Nabi berambut lebat ini ada setelah ibadah? Karena Nabi berambut lebat, Nabi tidak potong rambut kecuali umroh atau haji. Maka jawabannya para ulama dapat tentang masalah memiliki rambut yang lebat. Sebagian ulama mengatakan memiliki rambut yang lebat itu ibadah. Ulama yang lain mengatakan Nabi memiliki rambut yang lebat itu adalah karena mengikuti adat, mengikuti kebiasaan masyarakat tempat. Maka ulama yang mengatakan bahwasanya rambut lebat itu ibadah mengatakan ini hukum asalnya. Pada asalnya apa yang Nabi lakukan itu alat sabili ta'abud dan dalam rangka untuk beribadah. Maka ulama yang punya pendapat pertama ini memiliki kaidah. Kaidahnya hukum asal perbuatan sabili ta'abud tidak keluar dari hukum asal kecuali ada yang bisa terkuat. Tentunya menetapkan kaidah hukum asal perbuatan sabili ta'abud yang seharusnya kita contoh kecuali ada yang bisa terkuat. Malah taklam selama kita tidak mengetahuinya, bahasanya ini adalah karena faktor mengikuti masyarakat setempat atau karena faktor kemanusiaan atau karena faktor-faktor yang lain. Alasannya adalah pengumuman firman Allah, subuh ada pada kalian pada diri Rasulullah pelajaran yang baik. Yang artinya bahasa segala sesuatu hendaklah kalian meneladani dalam perkara tersebut, meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa hasanun, maka itu satu hal yang baik. Maka berdasarkan uraian ini, maka berambut lebat hukumnya ibadah. Inilah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan tentang sya'irati rambut kepala, yaitu berambut lebat. Dia katakan dua sunnah pun. Berambut lebat itu hukumnya adalah satu hal sunnah Nabi SAW. Seandainya kita kuat, kita akan memilikinya. Akan tetapi lahukul fatun bahwa akan tetapi berlambut lebat itu memiliki kesulitan dan memerlukan biaya. Biaya beli sisir, beli sapu, karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain yang sahih, man lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut wajib dia memuliakan rambutnya, wajib rasin diberi sampo, ya, rasin di kamati, mimbar. Malah tak orang paling seribu kata Nabi. Siapa yang berambut lebat, tidaklah dia memuliakan rambutnya. Itu mauna, itu mauna dia ya. Dia keluar biaya, keluar duit untuk mengurusi rambutnya, untuk perawatan rambutnya. Dan yang kedua, kulfa. Ini beban tersendiri, beban sendiri, beban baru. Maka harus ada waktu khusus untuk ngadep kaca. Ini mengurangi jasa waktu. Bagaimana dikutip dari Murni, wa ayah juga terus menguatkan perkataan mereka ini dengan mengatakan Rasulullah SAW berambut lebat padahal ma'al kulfa, padahal ini ya, mengandung beban tambahan dan biaya tambahan, bertahsil, harus sisiran, harus bersisir. Maka ini menunjukkan bahasanya memiliki rambut lebat, Nabi memiliki rambut lebat ini ta'abudillah karena hendak mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Saya pun mengibadatan, maka statusnya adalah ibadah. Pendapat ulama yang lain mengatakan bahkan selalu berlebat yang Nabi lakukan itu adalah sekedar adatan, sekedar mengikuti kebiasaan masyarakat tempat. Maka pola masyarakat di zaman Nabi adalah berlebat. Nabi tidak ingin surah dengan menyelisihi Bani Kaumih, dengan menyelisihi orang-orang masyarakatnya. Sehingga Nabi SAW yuhafidhu, menjaga atau ya menyesuaikan diri dengan kebiasaan perekat masyarakatnya li'alla, supaya tidaklah dijadikan apa yang Nabi lakukan sebagai sunnah yang harus di sunnah yang seharusnya diteladani. Kenapa? Di sini ada kaidah. Saya menyampaikan kaidah. Lian ida fa'alam yukhaliful 'adata fa sunnatun mashru'un. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih tradisi masyarakatnya, makanya adalah sunnah yang disyariatkan untuk diteladani dan diikuti. Jika masakannya begini kok Nabi begitu? Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah adat yang batil. Maka ini menunjukkan adat yang batil, kebiasaan yang batil. Dan yang dibenarkan oleh agama adalah yang tidak seperti itu. Makanya jadi sunnah muttaba'. Bastadallu lidzalika, dan mereka mendalili pendapatnya ini dalilnya dengan sabda Nabi SAW berkaitan dengan kepala seorang anak kecil, yaitu anaknya Ja'far bin Abi Thalib al-Qudza, yang di Qudza sebagiannya di Kundur, sebagiannya di Lakinda. Ini setelah wafatnya Ja'far, maka Nabi mengatakan Kundur seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Maka ini menunjukkan bolehnya Kundur. Ini dalil bahasanya Kundur tumubah. Maka ini dalil bahasanya pelanggar kubat itu bukanlah sunnah. Bagaimana kata Nasa'i? Lihat di footnote, Nasa'i memberi judul bab untuk hadis ini, bab rusah sihat berhati, bab bolehnya menggundul rambut kepala. Mereka beralasan seandainya berambut lebat itu sunnah, lakal tentu Nabi akan mengatakan jangan kundur, kok dikundur? Nabi akan mencarinya. Abkim kullahu, biarkanlah kullahu seluruhnya, seluruh rambut tersebut jangan diganggu-ganggu. Ya, dan sebuah pendapat ini mana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Muslimin, wahadah wal akrabu ini. Menurut pendapat yang kedua ini, yaitu rambut lebat itu adalah adat, itulah yang dekat. Menurutku bahasanya rambut lebat bukanlah sunnah, akan tapi Nabi lakukan sekedar al-adat. ada sekedar mengikuti kebiasaan masyarakat tempat. Maka ini berkaitan dengan masalah hukum mengundul kepala tanpa sesah. Ini berkaitan erat dengan apa hukum mengundul kepala tanpa sebab, ya, cuma enggak pengin sisiran, malas kamar, enggak ada faktor yang lain. Maka tentang masalah ini, tentang masalah hukum gundul rambut kepala, Syekhul Islam punya penjelasan panjang. Belum memberikan tafsir. Yang pertama, orang itu mengundul kepala dalam rangka nusuk, dalam rangka haji dan umrah, maka itu masruh. Tahlul maka dia gundul kepala. Yang kedua, dalam rangka berubah, dalam rangka berubah dari ketombe atau yang lainnya, maka dia cukup gundul klimis untuk sebagai upaya untuk menghilangkan ketombe di kepalanya, maka hukumnya boleh. Jadi ini sahabat ketika haji wada, ada yang kutunya banyak sampai-sampai berjatuhan di wajahnya, maka Nabi katakan itu mengganggumu, ya udah gundul aja, ya. Gundul kan berarti kutunya hilang semua kan, gundul saja dan kamu bayar fidya karena mengundul kepala. Maka Nabi perintahkan sahabat tersebut untuk mengundul kepalanya. Ini apa? Dalam rangka berubah. Kemudian yang ketiga, mengundul kepala ibadatan, dijadikan sebagai gundul kepala itu sebagai ibadah itu sendiri. Ini apa? Jadikan sebagai ritual ibadah. Jadi kata Syekhul Islam, orang-orang sufi itu punya amal. Gak tahu mungkin sufi di zaman beliau, gak tahu kalau sufi sekarang punya amal bahasanya tanda orang bertobat, orang itu orang yang zuhud, kundul. Ya, mungkin kayak biksu lah, kayak biku-biku itu. Mereka menyupai biksu, tanda biksu, ya kan? Itu ciri khas orang soleh. Kan kalau apa ya, Buddha ya, dalam agama Buddha ciri orang soleh gundul. Itu diterapkan oleh Sufia atau Intenia. Maka orang yang menjadikan gundul kepala sebagai ciri khas Salafi, kan ya? Salafi gundul. Atau apa orang soleh itu gundul, maka ketika dijadikan sebagai ciri khas, dijadikan sebagai ibadah, maka merasa gundul itu sendiri sebagai ibadah yang dekatkan kepada Allah, maka ini tidak. Kemudian yang keempat adalah gundul tanpa sebab. Gundul tanpa sebab. Maka saya sampaikan khilaf ulama tentang masalah ini, gundul tanpa sebab. Ada yang memubahkan dan ada yang memakruhkan. Maka ulama yang mengatakan bahwa itqadu at-ta'khir itu sunnatun makruhun, maka tentu akan mengatakan ya, makruh gundul tanpa sebab. Namun ulama yang mengatakan bahwasanya itqadu takrifasi itu ada, maka akan mengatakan tidak apa-apa. Ini berkaitan dengan pendapat ulama yang mengatakan khadru sa'riah fi adalah sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut lebat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkomentar tentang hadis ini tabil muqazzah dengan mengatakan ini pengecualian untuk anak kecil. Mereka menjadikan ini istisna untuk anak kecil. Kalau anak kecil ya boleh. Anak kecil belum bisa merawat rambut, itulah kudu dadap ya, ibunya enggak susah, suka mati macam-macam, bapaknya enggak repot, itu aku dulu saja semua. Maka ini istisna untuk anak kecil. Itu ulama yang mengatakan itu khadu ra'si, ta'ra'si itu sunnatun masyru'. Kalau melihat kita lihat tadi pendapat muslimin dalam masalah ini, beliau mengatakan kalau pendapat yang diwajibkan itu masuk sa'ri itu bukan sunnah tetapi akad. Demikian yang kita bahas tentang akad. Okay,